Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini kita insyaallah melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Lamma fatahallahu 'ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam Makkah, qatala Ubaydun rajulan min Bani Layth bi Qatil." Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk Rasulnya Makkah, qatalat Ubaydun rajulan min Bani Layth. Qabilah Ubayd membunuh seorang lelaki dari Bani Layth. Diqatilin kana lahu bil jahiliyah, dengan sebab membalas orang yang terburuk dari kabilah mereka dulu di masa jahiliyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata, berkhutbah, "Inna Allah azza wa jalla qad habasa 'an Makkah al-Qin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menahan gajah dari Makkah, yakni pasukan gajah Quraisy dari Makkah. Wasallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin, dan Allah menguasakan atas Makkah itu rasulnya dan kaum mukminin. Wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli wa la tahillu li ahadin ba'di. Dan sungguh Makkah tidak halal bagi seorang pun sebelumku, tidak pun halal bagi seorang pun setelah, yakni untuk melakukan peperangan di situ. Wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar, dan hanyalah dihalalkan untukku satu waktu saja dari waktu siang. Wa inna sa'ati hadhihi haramun, dan sungguh saat ini Makkah kembali ke haram. La yu'adadu syajaruha, tidak boleh pepohonannya dicabut. Wa la yukhtala khalaha, dan tanaman-tanamannya dicabut. Wa la yu'adadu syaukuha, pohon-pohon yang berduri tidak boleh dicabut. Wala tultaqatu saqitatuha, dan barang yang jatuh tidak boleh ditemu. Illa limun syidin, kecuali bagi orang yang mau mengumumkan. Ya. Saya ulangi. Wala yukhtala khalaha, dan yakni pepohonan atau tanaman-tanamannya tidak boleh dipotong, ya, tidak boleh dipotong. Yu'adad juga Pohonnya la yu'adadu syajaruha wa la yu'adadu syauquha. Pohonnya tidak boleh ditebang, ya. Dan barang yang jatuh tidak boleh ditemu illa limunsyidin, kecuali bagi orang yang mengumumkan. Waman kutila lahu qatilun, dan siapa yang keluarganya terbunuh, wahuwa bi khairin nadharain, maka dia mendapat salah satu dari dua pilihan. Imma an yaqtul, apakah dia mau balas membunuh, wa imma an yufda, atau dia akan diberi ganti fidyah, tebusan. Faqama rajulun min ahli Yaman, maka berdirilah seseorang dari penduduk Yaman. Yuqalu lahu Abu Syah, dia dipanggil dengan nama Abu Syah. Ya Rasulullah, uktubuli, wahai Rasulullah, tulislah itu untukku. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Thumma qama al-Abbas, kemudian ada paman Nabi al-Abbas berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, illal idkhir, wahai Rasulullah, terkecuali tanaman idkhir. Fa inna naj'aluhu fi buyutina, karena kami menggunakan pohon itu untuk rumah-rumah kami, wa kuburina, dan kuburan-kuburan kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu mengatakan, illal idkhir, kecuali tanaman idkhir. Ya. Nah, jadi di sini ada kisah, ya, di mana ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, ya, di situ ternyata terjadi suatu pembunuhan antara dua kabilah, yaitu Hudzail dan Bani Laits, di mana Bani Hudzail membunuh seseorang dari Bani Laits disebabkan, ya, dulu pernah di masa jahiliyah Bani Hudzail ada yang dibunuh oleh mereka. Jadi ibaratnya masih utang, ya. Maka di masa-masa pembukaan kota Makkah ini terjadi pembalasannya. Namun Nabi SAW kemudian memberikan suatu khutbah timbingan. Ya, di sini menyangkut beberapa masalah. Pertama, bahwa kota Makkah ini adalah tanah al-haram, di mana punya hukum-hukum yang khusus, di antaranya adalah tidak boleh dilakukan peperangan di situ. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa telah dihalalkan untuk Nabi melakukan peperangan di Makkah, namun itu dalam waktu yang terbatas, sa'atan min nahar, sesaat atau waktu tertentu di waktu siang di masa itu. Dan beliau katakan tidak pernah Makkah dihalalkan untuk seperti itu bagi orang-orang sebelumku dan bagi orang-orang setelahku. Dan saat ini, kata Nabi, sudah kembali kepada keharamannya. Sehingga pohonnya tidak boleh ditebang, tidak boleh dipotong, tanaman-tanamannya tidak boleh, ya, barang yang hilang pun tidak boleh ditemu kecuali bagi orang yang mau mengumumkan. Ya. Kemudian di sini terkait dengan kejadian pembunuhan, Nabi menerangkan bagi keluarga yang terbunuh, ya, kalau mereka sudah muslimin semua, mereka yang terbunuh maka punya dua pilihan. Apakah mau mengkisos atau mau dibayar dengan tebusan, yaitu fidyah. Nah, di sini bab qisas terkait dengan sabda Nabi tersebut. Sehingga di sini para ulama rahimahumullah memberikan suatu kesimpulan ya, atau pelajaran dari hadis ini, yaitu bahwa bagi keluarga korban pembunuhan, mereka punya pilihan tersebut ya. Dan ditambah lagi dijelaskan oleh para ulama, di sana juga ada pilihan ketiga, yaitu memaafkan tanpa ada tebusan ya. Jadi di sini ada tiga, yaitu qisas, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan; kedua, fidyah atau diyah, yaitu diberi tebusan 100 ekor unta; atau yang ketiga, yaitu dimaafkan sama sekali, dan tentu itu yang paling afdal. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, di dalam sabda Nabi itu, fihi dalil ala anna li awliya'il maqtul, mengandung suatu dalil bahwa keluarga dari orang yang terbunuh, yaitu ahli waris ya, di sini hum waratsatuhu, ahli warisnya, bahwa mereka li awliya'il maqtul al-'af mutlaqan, boleh memaafkan secara mutlak, yaitu yang tadi kita sebut ya, memaafkan tanpa apa, tanpa ganti, tanpa diat sama sekali ya. Wa huwa afdal lahum, dan itu yang paling afdal bagi mereka. Wal 'afwu ila diyah, lalu berikutnya, pilihan berikutnya adalah diyah ya. Dan diyah tadi kita sebutkan yaitu 100 ekor unta. Jadi dari keluarga pembunuh memberikan itu kepada keluarga yang terbunuh. Yang ketiga adalah wa anna lahum al-qisas, mereka juga boleh melakukan qisas ya. Pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan, dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah." Al-Baqarah ayat 178. Maka barang siapa yang diberi maaf oleh saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, maka ikuti dengan yang baik, wada'un ilaihi bihsan, dan tunaikan kepadanya dengan cara yang baik, dzalika takhfifun mir rabbikum, itu merupakan keringanan dari Rabb kalian, dan rahmah. Jadi di dalam ayat ini ada penjelasan tentang afu, ufiya lahu, jadi dimaafkan, pemaafan. Kemudian di sini dalam ayat juga ada penjelasan bahwa ini adalah takhfif, ada keringanan. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam bahwa dulu, kalau di zaman dulu, yaitu di kitab Taurat, itu tidak ada kecuali qisas. Jadi tidak ada pilihan-pilihan. Pembunuhan ya harus dibalas dengan pembunuhan. Hanya ada qisas. Nah, di umat ini ada pilihan. Nah, inilah takhfif mir rabbikum, keringanan dari Rabb kalian. Sehingga di umat Islam ini ada tiga pilihan. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah untuk bab pemberian maaf, kata beliau, wal afu ihsanun, wal ihsanu huna afdal, Lakin hadzal ihsan la yakunu ihsan illa ba'dal adl wa huwa alla yahsula dararun. Pemberian maaf itu kebaikan, dan di sini pada konteks ini lebih utama. Namun kebaikan itu tidak menjadi baik kecuali setelah tegaknya keadilan. Maksudnya tegaknya keadilan yaitu jangan sampai terjadi sesuatu yang mudarat. Artinya kalau mau dimaafkan tidak berefek sesuatu yang mudarat. Jadi memaafkan itu kepada pihak yang memang pantas untuk dimaafkan. Maksudnya begitu. Wallahu'alam. Ya, misal ya terjadi pembunuhan. Ya, si pembunuh sebetulnya ya bukan orang yang apa jahat, yang memang buruk. Ya, namanya sedang khilaf, terbawa hawa nafsu sampai terjadi pembunuhan. Setelah itu dia menyesal betul-betul, minta maaf dan lain-lain. Nah, nampak dari keluarga yang baik, semuanya dilihat sisi-sisi baik tersebut padanya. Nah, orang seperti ini kalau diberi maaf secara mutlak dari keluarga orang terbunuh, nah itu tepat, ya. Itu afdol. Ya. Pemberian maaf kepadanya tidak berefek sesuatu yang mudarat. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu manakala bermudarat ketika misalnya diberi maaf. Yaitu misalnya, wallahu alam, dari si pembunuh atau keluarga, ya bukan orang baik-baik, ya. Atau sudah keluar masuk penjara, memang biasanya begitu. Nah, misal yang seperti ini. Kalau yang seperti ini diberi maaf, ya ini enggak berefek baik. Justru malah nanti menyepelekan, ya. Enggak dapat pelajaran. Keluarganya juga enggak mengambil pelajaran. Dianya sendiri mungkin tambah berani. Nah, maka pemberian maaf kepada orang yang seperti ini bukan pada tempatnya. Ya. Sehingga ini akan, kata beliau, atau isyarat dari Syekhul Islam, akan menimbulkan suatu mudarat. Nah, ini tidak tepat, ya. Fa idza hasala minhu dararun kana dzulman minal afi. Jadi kalau pemaafan itu justru memberikan efek mudarat, ini pemberian maaf yang justru mengandung perbuatan zalim, ya. Jadi keliru kalau memaafkan orang yang seperti itu. Ya. Nah, itu penjelasan terkait dengan hadis di atas. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Al-hadithu tasi' wa thalathun ba'da thalathi mi'ah. Hadis 339. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Annahu istasyara an-nasa fi imlasil mar'ah. Bahwa beliau bermusyawarah, minta apa? Masukan dari orang-orang fi imlasil mar'ah, pada kejadian imlasul mar'ah. Imlasul mar'ah itu artinya seorang wanita keguguran, ya, dan janinnya kemudian wafat, dan ini disebabkan suatu kejahatan terhadap wanita tersebut, ya, sehingga terjadi keguguran dan janinnya wafat. Nah, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat tentang kejadian itu, bagaimana memberikan keputusan. Faqala al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, sahabat al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, syaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha fihi bi ghurrah. Nabi memutuskan dalam hal itu dengan ghurrah. Apa itu ghurrah? Ya, tebusan lah, kita artikan begitu. Berupa abdin au amah. Tebusannya adalah budak laki-laki atau budak perempuan. Ya. Faqala, lalu Umar berkata, la ta'tiyanna biman yashhadu ma'ak. Kamu harus benar-benar mendatangkan orang yang ikut bersaksi bersamamu, menguatkan beritamu. Hadis Nabi yang menetapkan seperti itu atau memutuskan seperti itu. Fahishahida ma'ahu Mas Muhammad ibn Maslamah, maka bersaksilah mendukung Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Maslamah Muhammad bin Maslamah. Ya. Nah, ini hadis ini menerangkan kepada kita juga kaitannya dengan apa? Semacam diat ya, semacam itu, atau di sini gurrah, tebusan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa di zaman Umar radhiyallahu anhu terjadi suatu peristiwa, yaitu kejahatan terhadap seorang ibu yang sedang hamil ya. Mungkin dipukul dia atau yang semisalnya, sehingga disebabkan hal itu terjadi keguguran, janinnya keluar sebelum saatnya, kemudian janinnya wafat ya. Nah, di sini Umar radhiyallahu anhu belum punya ilmu tentang hal itu, apa keputusan tentang hal ini ya. Bagaimana hukuman terhadap orang yang berbuat jahat terhadap wanita itu sehingga mengakibatkan janinnya wafat. Nah, di situlah Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat. Nah, ini kebiasaan Umar ya radhiyallahu an, beliau meminta ilmu dari para sahabat manakala beliau tidak tahu. Dan suatu hal yang diketahui dari beliau, beliau itu punya majelis musyawarah ya, majelis musyawarah yang terdiri dari para sahabat-sahabat yang berilmu. Dulu diantaranya ya termasuk Ibnu Abbas ya, walaupun usianya muda tapi karena ilmunya yang banyak. Nah, di sini Umar tanya kepada para sahabat, minta masukan apa yang diketahui oleh mereka. Nah, di saat itu ternyata Al-Mughirah bin Syu'bah memiliki suatu pengetahuan, yaitu kata beliau, aku menyaksikan dulu Nabi dalam hal ini, kejadian seperti ini, memutuskan bahwa tebusannya adalah berupa budak laki-laki atau perempuan. Jadi orang yang berbuat jahat itu dikenai hukuman menebus janin tersebut dengan seorang budak wanita atau budak laki-laki. Disebutkan dalam penjelasan yang lain di kitab ini juga bahwa kalau diperkirakan itu dinilai seperti 5 ekor unta ya. Dinilai seperti 5 ekor unta. Ya. Nah, walhasil ketika Al-Mughirah bin Syu'bah bersaksi bahwa dia tahu Nabi pernah memutuskan dengan keputusan itu, Umar minta dukungan. Siapa yang mendukung kamu? Nah, di sini bukan artinya Umar menolak berita Al-Mughirah ya, atau Umar meragukan ya. Tentu tidak demikian, karena seorang muslim apalagi sahabat ya, tidak diragukan beritanya. Hanya saja Umar ingin menekankan lagi biar lebih mantap. Andai tidak ada pendukung yang lain, tentu Umar juga akan menerima ya. Namun selama itu ada ya, Umar ingin ada dukungan. Nah, ternyata ada, termasuk yang mengetahui kejadian seperti itu di zaman Nabi adalah sahabat Muhammad bin Maslamah. Maka diputuskanlah oleh Umar radhiyallahu anhu sesuai dengan berita dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Jadi dari sini kita juga sudah bisa menyimpulkan bahwa sesuai hukum dalam hadis-hadis Nabi SAW, kalau terjadi seperti itu ya, perempuan yang sedang hamil di apa lakukan terhadapnya suatu kejahatan yang berakibat gugurnya janin dan mati akhirnya janinnya, maka diganti dengan budak laki-laki atau budak perempuan, dan tadi itu bernilai kurang lebih 5 ekor unta. Ya. Kemudian di sini hadis berikutnya, ya, ada kejadian juga yang mirip tapi berbeda. Al haditsul arba'un ba'da salatimiyah, hadis 340. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qaal iktatalat imra'atan min Hudzail, ada dua wanita berkelahi, dua wanita itu dari Bani Hudzail. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajar, salah satu dari wanita itu melempar wanita lawannya dengan batu. Faqatalatha wa ma fi batniha, sehingga menyebabkan kematian wanita itu dan juga janin yang ada di perutnya. Ya. Fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan, annadiyata janiniha ghurrah 'abdun aw walidah. Nabi menetapkan kebijakan bahwa diat bagi janin itu tebusan berupa budak laki-laki atau budak wanita. Wa qadha bi diyatil mar'ah 'ala 'aqilatiha. Kemudian Nabi memutuskan untuk diat bagi wanita yang terbunuh dibebankan kepada keluarga wanita pembunuh, 'aqilah. Ya. Keluarga wanita yang membunuh. Wa warasaha waladaha wa man ma'ahum, lalu Nabi jadikan itu sebagai warisan bagi keluarga atau anak atau ahli waris wanita yang terbunuh. Faqama Hamal ibn an-Nabighah al-Hudzali, ketika ditetapkan itu ada seorang dari Bani Hudzail mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aghrama man la syariba wa la akal wa la nataqa wa la istahal, bagaimana aghrama yani mengakibatkan tanggungan atau ganti gitu ya, man la syariba wa la akal, janin yang belum minum, belum makan. Wala nataqa wala istahal, belum bicara, belum menjerit. Masih di perut. Ya. Famitlu hadha yutal. Yang seperti ini mestinya digugurkan, dalam arti tidak diberi nilai, sudah, enggak perlu diganti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, innama huwa min ikhwani ikhwadil kuhan, orang itu termasuk dari teman-temannya dukun-dukun. Ya. Ya, cara bicaranya, min ajli saja'ihi, disebabkan saja', ucapan saja'nya dia, alladhi saja', yang dia ucapkan, dan yakni menolak keputusan Nabi SAW. Ya. Nah, ini kisah di zaman Nabi SAW seperti yang tadi kita dengar. Saya ulangi bahwa jadi di saat itu terjadi pertikaian antara dua wanita, ya. Kebetulan salah satu dari wanita itu atau yang terbunuh lebih khusus, dia sedang hamil. Nah, si wanita yang lain tadi dalam pertikaian itu sampai melemparnya dengan batu dan ternyata menjadi sebab kematian wanita yang hamil itu. Sehingga dia mati, tentunya janin yang di perut ya sudah ikut-ikut mati, ya kan? Nah, akhirnya keluarga mereka mengadu kepada Rasulullah. Setelah mengadu kepada Rasulullah, Nabi memberikan keputusan, ya. Nah, di sini ada dua kurban sebetulnya, kan? Kurban yaitu wanita yang wafat, kedua janin yang di perutnya. Maka Nabi SAW menghargai itu semua. Untuk janin, Nabi hargai dengan wurrah, seharga seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan. Yang tadi kita sebutkan itu senilai 5 ekor unta. Ya. Nah, untuk wanitanya yang terbunuh, ya dia secara utuh 100 ekor unta. Ya. Dia secara utuh yaitu 100 ekor unta. Ya. Hanya saja kewajiban untuk membayar dia itu dibebankan kepada keluarga pembunuh, ya. Jadi tidak dibebankan kepada si wanita itu sendiri yang melakukan langsung, ya. Tapi aqilah di sini maknanya aqarib, ya, keluarga dia, kerabatnya, ya. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, ini tuntunan dalam Islam, ya, karena yang seperti ini perlu bantu-membantu, kata Syekh Al-Bassam dalam syarahnya, li'anna mabnaha 'ala at-tanasur wa at-ta'adul. Karena diat itu terbangun di atas unsur atau dasar tanasur, saling membantu. Ya. Jadi di sini keluarga besar harus memikirkan bersama, ya. Makanya di sini banyak, ya, dari masyarakat di sana, di Arab sana, terutama ya Saudi Arabia, sampai sekarang ini untuk keluarga besar itu seperti ada semacam patungan, ya. Patungan. Nah, itu untuk persiapan bila mana terjadi seperti ini. Ya. Tidak ditanggung sendiri oleh pelaku, tapi oleh keluarga. Disaling bantu-membantu mereka nanti. Ya. Ya, jadi di sini untuk wanita itu dia dinilai dengan dia. Kemudian harta milik wanita yang terbunuh itu untuk siapa? Nabi tetapkan itu sebagai harta warisan untuk anaknya dan keluarga, yakni ahli waris yang lain. Ya. Dia punya anak, dia punya ahli waris, ya itu nanti dibagi ke mereka. Begitu. Kemudian setelah Nabi SAW menetapkan hukum itu, ada seseorang yang rupanya kurang terima, ya, terhadap keputusan Nabi, terutama terkait dengan janin itu. Menurut dia janin di dalam perut, ya, ini pakai akal, ya kan, pakai akal, janin dalam perut nggak tahu hidup atau mati. Makanya dia katakan, bagaimana bisa menjadikan suatu beban tanggungan janin yang la syarib wala akal, minum ya belum, makannya belum, wala nataqa wala stahal, bicara belum, menjerit belum, masih di perut, enggak tahu hidup atau mati, maksudnya gitu. Kenapa kok dihargai? Fa mithlu hadza yutal, yang seperti ini kata dia, yutal, sudah diabaikan saja. Nah, ini gimana? Nabi sudah menetapkan kok dia malah. Ini bukan musyawarah, ya. Ini bukan bab musyawarah, ini keputusan Nabi. Kalau Nabi minta pendapat, nah, namanya pendapat, orang mungkin bisa mengatakan menurut saya. Ini bukan musyawarah, bukan mendapat pulan dan pulan. Ini keputusan Nabi. Nabi sudah qadha, menetapkan. Jadi mestinya seorang muslim sudah sami'na wa ata'na. Nah, tapi dia dengan bahasa bersajak seperti itu, kemudian apa? Diiringi dengan maksud menolak kebijakan Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, inna hadza min ikhwanil kuhan. Ini termasuk dari saudara-saudaranya para dukun. Ya, bahasanya sudah bahasa sajak seperti apa? Dukun-dukun yang ya membaca mantra-mantranya itu. Ya. Sehingga ya oleh Nabi SAW tentu tidak di apa? Toleh omongan orang tersebut. Ya. Nah, ini terkait dengan tentunya sajak yang batil ya, kalau syair-syair yang bagus ya, itu dibolehkan ya. Syair-syair yang bagus itu dibolehkan. Nah, demikian yang ada dalam hadis ini, dan insyaallah ya terpahami ya kandungan maknanya ya. Semoga mendapat atau menambah ilmu kita tentang agama kita dan tuntunan-tuntunannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.